Sebelum taklim dimulai, al-aulad masuk ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayuhal muslimun al-hadirun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang masih memberikan kenikmatan atas kita dengan suatu kenikmatan yang amat besar, yaitu nikmat bisa duduk di majelis ilm di masa-masa yang penuh dengan fitnah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan, min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yunsharul jahlu wa yakthuru fihil haraj. Qila wa mal haraju ya Rasulullah? Qala al qatl fal qatl aw kama qala. Beliau menyatakan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu agama dan disebarkannya kebodohan dan semakin banyak yang namanya al-haraj. Maka beliau ditanya, apakah al-haraj itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al-qatl fal-qatl, pembunuhan demi pembunuhan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, duduk di majelis ilmu merupakan sebab seorang terangkat dari kebodohan. Maka amat merugi mereka orang-orang yang memiliki atau diberikan kesempatan namun terlewatkan begitu saja masa-masa dan waktu untuk talabul ilmi. Sampai-sampai para ulama menggambarkan mereka orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan belajar dan tidak mereka ambil, digambarkan bagaikan orang yang mati. sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i dalam diwannya. Beliau mengatakan, malam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'lim waqtas syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa, fa illam yakuna dhalika la qimata fi dhatihi. Diterangkan, malam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan, orang yang tidak merasakan susah payahnya, betapa harus menghinakan diri di dalam talabul ilmi, merendahkan dirinya walaupun sesaat. Tajarra'a dhulal jahli tula hayatihi, dia akan terhantui dan menjadi orang yang hina sepanjang hidupnya, tidak tahu ilmu agama. Wallahi hayatul fata bil ilmi wa man fatahu ta'lim, kata beliau, dan barang siapa yang terlewatkan baginya ta'lim, mengambil mempelajari ilmu agama, waqta syababihi, di masa mudanya, di masa kesempatan ada, maka kata beliau, fakabbir alaihi arba'an, bertakbirlah atasnya 4 kali, liwafatihi, untuk kematian dia. Wallahi hayatul fata, demi Allah kehidupan seorang pemuda adalah bil ilmi wat tuqa, dengan sebab ilmu dan ketakwaan. Fa illam yakuna dhalik, kalau tidak ada kedua hal tersebut, la qimata fi dhatihi, tidak ada nilai pada zat orang tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur keberadaan kita yang sudah ada di lingkungan ma'had, ma'had yang senantiasa berusaha dan memohon kepada Allah untuk bisa terus berjalan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimudahkan dengan diizinkan oleh pemerintah kita untuk menyelenggarakan ta'lim terkhusus bainal maghribi wal isya. Maka marilah kita syukuri nikmat yang ada ini untuk kita meningkatkan ketakwaan kita, terlebih khusus di masa-masa fitnah ini, terlebih khusus semakin dekatnya kita dengan bulan mulia, bulan Ramadan, bulan yang di sana dibukakan pintu-pintu kebaikan dan rahmat Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita masih meneruskan pembacaan risalah dalam pembahasan ilmu fikih dalam kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fikih Fiddin, yang merupakan karya salah satu ulama kibar, ulama ahli sunnati wal jamaah, al-mufassir, ahli tafsir, al-faqih, orang yang dikenal kefakihannya. Beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kita masuk pada Kitabus Shalah, di mana telah diterangkan pada pertemuan yang lalu mengenai pengertian salat. Maka kita sedikit membaca uraian yang dipaparkan oleh beliau rahimahullah dalam kitab ini. Qala rahimahullah, syurutus shalah, syarat-syarat salat. Taqaddama anna taharata min syurutiha, telah lewat sesungguhnya at-taharah, bersuci, min syurutiha, termasuk bagian dari syarat sahnya salat. Wa min syurutiha dukhulul waqt, dan diantara syarat sahnya salat adalah masuknya waktu. Wal aslu fihi hadithu Jibril, annahu amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi awwalil waqt wa akhirih. Wa qala ya Muhammad, as-salatu baina as-salatu ma baina hadainil waqtaini. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi. Dan asal pijakan dalil dalam hal ini mengenai waktu-waktu salat adalah hadis Jibril alaihi salam, di mana beliau mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal waktu. Kemudian kali yang lainnya mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir waktu. Dan beliau Jibril alaihi salam berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," menyeru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ma baina hadainil waqtaini." Yang namanya salat itu terjadi dilakukan antara dua waktu ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad pada jilid yang pertama halaman 333. Dan Abu Dawud juga mengeluarkan di nomor hadis 393. Al-Imam Tirmidzi dalam Jami'nya nomor hadis 149 dan beliau mensahihkannya. Demikian pula Ibnu Khuzaimah dan Daruqutni serta Al-Imam Nasa'i dan yang lainnya. Dalam hadis ini atau dalam pembahasan ini, beliau menerangkan kepada kita tentang syurutus shalah, syarat-syarat salat. Di mana ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, diterangkan para ulama adalah mempelajari kitab-kitab fikih itu secara global ada dua kategori. Yang pertama kategori fiqhul ibadah, fikih ibadah. Yang kedua fiqhul muamalah, yakni fikih dalam bermuamalah. Di mana seorang yang ingin menjadi muttabi'ir rasul sallallahu alaihi wasallam tentu tidak boleh menyepelekan dua fikih ini, baik ibadah ataupun muamalah. Namun ibadah dikedepankan karena itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan muamalah apabila diniatkan dalam rangka na'am barakallahu fikum menampakkan syiar-syiar Allah, maka itu akan menjadi nilai-nilai ibadah. Di mana para fuqaha dalam menyusun sistematika pembahasan dalam fikul ibadah menggunakan tartib urutan yang ada dalam hadis Jibril alaihi salam tentang rukun-rukun Islam, yaitu salat, kemudian yakni ba'da syahadatain yang itu merupakan fikhul akbar, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian siam, setelah itu haji. Ini dalam fikhul ibadah. Hanya saja dikala salat di sana diterapkan adanya syarat-syarat. Dan di antara syarat yang paling penting dalam sholat adalah at-taharah, maka para fuqaha mendahulukan syarat di atas masyrut, yakni syarat-syarat sebelum yang dipersyaratkan, sehingga mereka memulainya dengan kitab at-taharah sebelum sholat. Dan di dalam kitab ini beliau menerangkan syurutus shalah, syarat sahnya sholat. Kenapa beliau tidak langsung kepada inti hai'ah ataupun hakikat itu sholat? Dikarenakan yang namanya syarat ini muqaddamun alal masyrut, harus didahulukan sebelum yang dipersyaratkan. Syurutus sholah yaitu syarat sahnya sholat. Barakallahu fikum. Syurutus sholah adalah syarat sahnya sholat. Dan syarat sahnya sholat telah lewat dalam kitab syurutus sholat, itu ada 9. Mungkin ada di antara antum yang masih menghafal. Syarat sahnya sholat ada 9. Di antaranya coba kita murojaah sedikit. Indak ya Aba Usman. Di antaranya apa? Satu, menutup aurat, tidak urut tidak apa-apa. Enam, dua, Aba Ibrahim, biar dibagi, menghadap kiblat. Tiga, Ami Mukmin. Dilatih. Enam, mengingat-ingat yang telah lalu dari kebaikan. Pak Lukman. Dukhulul waqt barakallahu fikum, masuknya waktu. Yang keempat, indak ya Aba Suhaib, yaitu Muslim. Naam, dia itu Islam syaratnya. Yang kelima, indak ya Aba Hafs, naam. Yang berikutnya ya Aba Fatur, berakal sehat. Berikutnya ya indak ya Man, sebelah ini akhiri barakallahu fikum, Pak Tony. Abu siapa antum? Abu siapa? Abu Hanifah. Indak ya Abu Hanifah, berwudu yakni suci dari hadas. Naam barakallahu fikum. Berikutnya indak ya Abu Hafid. Baligh atau mumayyiz? Tamyiz. Yang rajih adalah tamyiz, syarat sahnya salat. Adapun syarah wajibnya, syarat wajibnya salat yaitu baligh. Barakallahu fikum. Asantum barakallahu fikum. Itu syurutus salat yang harus didahulukan. Qala, beliau mengatakan, taqaddama anna taharata min syurutiha, telah lewat bahwasanya taharah ini termasuk dari syarat-syaratnya. Di mana ini merupakan isyarah bahwasanya kenapa para ulama mendahulukan kitab taharah sebelum kitab shalah. Karena yang namanya taharah merupakan syarat sahnya salat, dan wasyartun muqaddamun alal masyrut, yang namanya syarat itu lebih didahulukan daripada yang dipersyaratkan. Sehingga di sini kemudian beliau mengatakan, wa min syurutiha, dan di antara syarat sahnya salat, dukhulul waqt, yakni masuknya waktu salat. Dan ini penting untuk dipelajari. Kenapa? Sisi yang pertama, li'anna dukhulal waqti syartun li sihhati shalah, yakni bahwasanya masuknya waktu merupakan syarat sahnya salat. 6. Yani dalam salat-salat yang maktubah, salat fardu. Karena Allah taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya salat, kanat 'alal mu'minin, adalah diwajibkan atas kaum mukminin, kitaban mauquta, yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Telah dicatat oleh Allah waktu-waktunya, yakni telah diwajibkan dengan waktu yang dibatasi. Nah, barakallahu, yakni terbatas dalam artian waktu-waktunya itu perlu dipelajari karena ini merupakan syarat sahnya salat. Yang kedua, pentingnya kita mengetahui waktu-waktu sholat dikarenakan barakallahu fikum bahwasannya ada usholawati fi awqatiha min ahabbil a'mal ilallah, melaksanakan sholat di waktu-waktunya ini termasuk diantara amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afdaluha, bahkan yang paling afdal di antara amalan-amalan yang ada. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Qala salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Wa fi riwayatin fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 527 dan Imam Muslim pada dua tempat, nomor 85 dan 139. Sehingga dikala kita mengetahui waktu-waktu sholat, kita bisa berharap kepada Allah mendapatkan amalan yang paling afdol. Sisi yang ketiga, kenapa kita penting mempelajari waktu-waktu sholat? Kenapa demikian? Li'anna Allah tawa'ada alladhina yu'akhirunaha an waqtiha. Yang ketiga, dikarenakan Allah Ta'ala ini tawa'ada, mengancam alladhin, orang-orang yang yu'akhirunaha an waqtiha, mengakhirkan sholat dari waktunya. Diancam orang yang menunda-nunda sholat sehingga hampir keluar dari waktunya, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah, yani wail, celaka atau neraka wail bagi mereka orang-orang yang salat, apakah mutlak? Tidak. Namun orang yang salat yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu mereka orang-orang yang sah, lalai dari sholatnya. Dalam tafsiran, humul ladhina yuakhiruna sholah an waktiha. Mereka orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Sehingga penting kita mempelajari waktu-waktu sholat. Dan demikian pula, orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya diancam oleh Allah. Sebagaimana dalam surat Maryam ayat yang 59, Allah mensifatkan generasi-generasi berikut yang mereka bodoh, hingga akhirnya fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Dan digantikan setelah mereka oleh generasi-generasi penerus yang mereka bodoh, sifat mereka adha'us shalah, menyia-nyiakan sholat, tidak dilakukan pada waktunya. Wattaba'u syahawat, mengikuti syahwat-syahwat mereka. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan mendapatkan al-ghay, yakni azab yang sangat pedih. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita mempelajari waktu-waktu sholat. Oleh karena itu, para fuqaha mereka menerangkan tentang waktu-waktu tersebut, tentunya dengan tetap mengambil dasar dari Alkitab dan Sunnah. Dalil yang menerangkan tentang waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi kita baca dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103. Allah Ta'ala berfirman, yakni inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat adalah sesuatu yang diwajibkan atas kaum mukminin, kitaban mauquta, yang telah dicatat waktu-waktunya. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Allah Ta'ala berfirman, aqimis sholata, tegakkanlah sholat, liduluki syamsi, yaitu tatkala matahari tergelincir di siang hari, ila ghasaqil lail, sampai dengan gelapnya malam. Wa Qur'an al-fajr, dan bacaan Al-Quran di waktu fajar. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu fajar ini adalah disaksikan oleh para malaikat. Dalam surat Al-Isra, yakni ayat yang ke-78. Maka ini dalil mengenai waktu-waktu sholat. Nah, barakallahu fikum. Di mana dalam ayat surat Al-Isra ini diterangkan para ulama, berarti dengan demikian yang namanya waktu sholat secara global terbagi menjadi tiga. Waktu sholatul asyi, yakni sholat liduluki syamsi, di waktu siang ketika matahari tergelincir. Yang kedua, waktu lail, ghasaqil lail, setelah terbenamnya matahari. Yang ketiga, waktul fajr, waktu fajar. Ini waktu sholat secara global. Adapun waktu sholat secara terperinci diterangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya apa yang datang dalam hadis Jibril yang tadi kita bacakan, di mana malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengimami salat di awal waktu. Pada kali yang lainnya kemudian mengimami salat di akhir waktu dan mengatakan, "Ya Muhammad, as-salatu ma baina hadzainil waqtaini." Salat itu dilakukan di antara dua waktu ini. Waktu-waktu salat tersebut dirinci dalam hadis Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma yang dibawakan dalam kitab ini. Maka beliau mengatakan secara rinciannya, qala an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, dari Abdullah ibnu Amr, semoga Allah terus mencurahkan keridhoannya kepada keduanya, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, waktu zuhri idza zalati syamsu wa kana dhillur rajuli katulih malam tahduril asru. Beliau mengatakan waktu sholat zuhur itu apabila telah tergelincir matahari dan adalah bayangan seorang sama dengan panjang bendanya dengan aslinya selama belum hadir waktu asar. Wa waktu sholatil asri malam tusaffira syams, dan waktu sholat asar sebelum matahari menguning. Wa waktu sholatil maghrib malam yaghibis syafaq, dan waktu sholat maghrib sebelum hilang syafaq, yani rona merah yang ada di bagian barat. Wa waktu sholatil isya ila nisfil lail, dan waktu sholat isya ini sampai dengan pertengahan malam. Wa waktu sholati subhi min tulu'il fajri malam tatlu'i syamsu, dan waktu sholat subuh adalah sejak terbitnya fajar selama matahari belum terbit. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam hadis nomor 600 yang ke 612. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inilah waktu-waktu sholat yang dirinci dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana waktu-waktu tersebut diterangkan oleh para ulama secara ringkas, yakni sholatul zuhri, sholat zuhur, yubda'u waktu habizawali syamsi, yaitu dimulai waktunya dengan tergelincirnya matahari. Apa maksud zawal? Ay mailuha an kabidis sama ila jihatil maghrib, yaitu sudah mulai condong dari poros daripada langit menuju ke arah barat. Ini mulainya ba'da zawal, yakni kurang lebih sekitar seperempat jam setelah matahari di ubun-ubun. Wa yumtaddu waqtuha ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlahu fitul, dan berakhir, yakni memanjang waktunya sampai dengan bayangan sesuatu itu panjangnya sama dengan benda tersebut. yang ini merupakan awal waktu asar. Naam, awal waktu asar. Lah ini tentang waktu sholat zuhur. Dan di sana ada perincian tentang waktu-waktu sholat. Naam, untuk zuhur secara asal adalah sholat secara umum yang paling afdol di awal waktu. Hanya saja terkhusus zuhur. Di sana yustahabu ta'jiluha fi awali waktiha. Yaitu, atau kita rinci dulu secara urutan hadis. Jadi waktu sholat zuhur dimulai setelah zawal sampai dengan panjang benda sama dengan bendanya. Bayangan benda panjangnya sama dengan bendanya. Nah, itu kalau matahari tentunya apa namanya terang. Nah, dan waktu asar dimulai dari tatkala panjang atau benda dengan bayangannya ini sama sampai dengan sebelum terbenam matahari. Nah, ini secara umum. Kemudian sampai isfirar, yakni sampai dengan menguning matahari sebelum terbenam. Waktu sholat maghrib dimulai ba'da ghurubi syamsi, setelah terbenam matahari, ila an yadhhaba syafaqul ahmar, sampai dengan hilangnya rona merah syafaq ahmar. Nah, kemudian waktu sholatil isya, yakni min dhihabi syafaqil ahmar ila nisfil lail wa ila qabla an datlu'al fajr. Naam, yakni waktu sholat isya adalah di sana diterangkan para ulama setelah hilangnya syafaqul ahmar sampai dengan pertengahan malam atau sampai dengan sebelum terbit fajar. Kemudian waktu sholat subuh, inda tulu'il fajari malam tatlu'i syamsu, yakni tatkala terbit fajar shadiq sampai dengan sebelum matahari terbit. Itu secara global. Secara asal waktu-waktu sholat demikian. Namun di sana ada beberapa hal yang perlu diketahui, yakni perincian khusus. Yang pertama pada sholat zuhur. Sholat zuhur datang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim atau Imam Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari di nomor hadis 533 dan Muslim nomor hadis 615. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idhashtaddal harru fabridu bis-shalah fa inna shiddatal harri min faihi jahannam." Apabila semakin dahsyat teriknya panas, fabridu, maka dinginkanlah dengan sholat, yakni barakallahu fikum, untuk melakukan sholat menunggu redup. Fa inna syiddatal har, karena sesungguhnya dahsyatnya terik panas ini, min faihi jahannam, termasuk dari faih, hawa panas daripada jahannam, neraka. Sehingga dari sini, hadis ini, dari hadis ini yustahabbu, disunahkan bahwasannya waktu zuhur ini ta'jiluha fi awwali waqtiha, untuk tetap disegerakan di awal waktunya, illa idhashtaddal harru, kecuali kalau panas semakin terik, terasa sangat. Fayustahabbu ta'khiruha ilal ibrad, maka disunahkan untuk mengakhirkannya ilal ibrad, sampai dengan redup. Apa itu ibrad? Ai qurbu sholatil asr, sampai dengan mendekati waktu sholat asar. Ini kalau panasnya sangat-sangat terik. Nah, barakallahu fikum. Waktu ibrod. Nah, kemudian yang kedua, di sana perincian dalam sholat asar. Dalam sholat asar, di sana barakallahu fikum, wa yusannu ta'jiluha fi awwalil waqti, disunahkan untuk menyegerakannya di awal waktu. Wahiyah sholatul wusta, yang itu merupakan sholat wusta yang Allah telah memerintahkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-238. Hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta, Allah perintahkan dan peliharalah atau jagalah salat-salat dan salat wusta yaitu salat asr. Naam allati nassa 'alaiha Allah Subhanahu wa taala yang telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjaganya. Naam. Ini salat asr yakni di awal waktu yang merupakan salat wusta. Kemudian di sana tentang salat asr karena waktu di sini yang kedua berakhirnya waktul ikhtiar sampai dengan waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar diterangkan oleh para ulama tentang salat asr yaitu ila an tusaffiru syams ila an tusaffira syamsu yakni sampai dengan matahari menguning. Matahari menguning inilah waktu ikhtiar. Ama min isfirari syamsi ilal ghurub yakunu waqta ad-darurati. Naam. Adapun waktu setelah menguningnya matahari ini sampai dengan terbenamnya matahari dah menguning baru mau sholat. Lah inilah sholatnya orang-orang munafikin yang mereka senang mengakhirkan tanpa sebab. Naam. Mereka waktunya ini waktu darurah, waktu darurat karena terpaksa. Naam. Wala yajuzu lil insani an yu'akhiral as ba'da firari syamsi ila darurah. Naam, tidak boleh bagi seorang untuk mengakhirkan salat setelah menguningnya matahari ditunggu-tunggu sampai sampai dengan menguning matahari dan setelahnya illa li daruratin kecuali karena darurat. Jadi waktu sholat asar itu ada dua. Waktu ikhtiar sampai dengan sebelum menguning matahari. Yang kedua waktu darurah yakni setelah menguning sampai dengan sebelum terbenam matahari. Dan di sana ada waktul muharram, waktu yang diharamkan untuk sholat yaitu dikala hampir terbenam, sudah merona merah hampir terbenam, dikala syaitan menancapkan tanduk-tanduknya. Nam ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun nam barakallahu fikum salat yang ketiga salatul isya. Salat isya. Nam ini pembahasan yang khusus yaitu adalah salat isya secara asal adalah waktunya yubda'u min maghribi syafaq ila nisfil lail, dimulai dari hilangnya syafaqul ahmar sampai dengan pertengahan malam. Maka di sini waktu yang afdal secara asal adalah nisful lail yaitu pertengahan malam. Namun memberatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bihadhihi shalah hadhihi sa'ah. Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya sungguh aku akan perintahkan mereka untuk sholat isya di waktu ini, yakni pertengahan malam. Namun jangan tidur, karena Rasul membenci tidur sebelum isya dan berbincang ngobrol yang tidak ada faedah, tidak ada keperluan yang harus setelah isya. Nah, dan ini dibenci. Sehingga di sini inilah waktu-waktu sholat. Maka dengan demikian seandainya enam itu secara asal, namun secara keumuman sholat pada waktunya itu merupakan yakni amalan yang paling afdol. Wallahu a'lamu bissawab. Dan di sana ada waktu darurah. Waktu darurah dalam sholat isya yakni setelah nisfil lail sampai dengan sebelum terbit fajar. Ini waktu darurah. Sehingga kalau mau mengakhirkan sholat isya maka adalah ilan nisfil lail sampai dengan pertengahan malam. Wallahu a'lamu bissawab. Adapun sholat subuh ini maklum, hanya saja di sana diingatkan mengenai al-fajar karena fajar ada dua, fajar kadzib dan fajar shadiq. Dan yang menjadi patokan adalah fajar shadiq, yakni dikala sudah merona ada rona putih di langit dan itu sudah barakallahu fikum menjulang dari bawah ke langit dan menyebar di atas ufuk. Ini adalah fajar shadiq yang hendaknya di situ ditegakkan atau dikumandangkan salat atau azan subuh, dan itu merupakan permulaan seorang memulai imsak, menahan diri dari makan dan minum ketika berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di malam hari ini, ada benarnya datang dari Allah semata dan keluar dari kami. Maka barakallahu fikum, falyu'adzinul muadzin, silakan muadzin untuk adzan dulu, dan kami berharap sesaat nanti kita ada tanbih, ada beberapa kalimat setelah adzan. Silakan yang mau berwudu segera mungkin, dan mudah-mudahan setelah kalimat langsung bisa menegakkan sholat isya.